وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Nasrul Wurud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Qala rahimahullah, faqala wala takum murjian la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamzahu. Kemudian kata beliau, dan telah berkata, yakni sahibul qasidah Syekh Al-Alamah Ibnu Abi Dawud rahimahullah, wala taku murjian, janganlah engkau menjadi seorang murji yang punya pemahaman irja, yaitu mengakhirkan amalan, mengatakan bahwa amalan itu tidak termasuk iman. Jangan engkau menjadi seperti mereka, jangan engkau termasuk mereka. La'uban bidini, yang mereka la'ub, la'ab, bermain-main bidini dengan agamanya. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa orang murji'ah itu bermain-main dengan agamanya, la'ub, seperti sobur, banyak bermain, mempermainkan agamanya. Ala ketahuilah, innamal murji'u, hanya saja seorang murji, orang murji, murji'ah, bidini yamzahu, yamzahu bidini, dia yamzah, mazaha, bermain-main, mengolok-olok, mentertawakan agama, bersenda gurau agamanya, menjadikan agama sebagai senda gurauan. Di sini beliau rahimahullah, yakni Ibnu Abi Dawud rahimahullah, memperingatkan kita, mentahzir kita dari satu kelompok yang disebut dengan murji'ah. Kelompok yang disebut dengan murji'ah yang sebelumnya apa? Kelompok yang diperingatkan oleh beliau, khawarij. Siapa murji'ah itu? Qala rahimahullah, wal murji'atul lati hadzara minha sahibul qasidah ta'ifatun min tawa'ifid dhalal, dan murji'ah yang telah diperingatkan atasnya oleh pemilik qasidah, yang diperingatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, adalah ta'ifatun min tawa'ifid dhalal, satu kelompok dari kelompok-kelompok yang sesat. Jadi murji'ah itu sesat, sebagaimana khawarij itu sesat. Wahum anwa, dan murji'ah itu bermacam-macam. Murji'ah itu ada beberapa jenis. Ba'duhum asyaddu isman min ba'din, sebagian mereka lebih besar dosanya, lebih parah dosanya, min ba'din, dari sebagian yang lain. Ini menunjukkan bahwa kesesatan itu bertingkat-tingkat. Kesesatan itu tidak pada satu tingkatan. Ada yang parah, ada yang sedang, ada yang di atas itu dan ada yang di bawah itu. Sebagaimana kekufuran, kekufuran juga bertingkat-tingkat. Ada yang kufur besar, ada yang paling besar, dan ada yang di bawah itu. Bertingkat-tingkat. Demikian juga maksiat. Maksiat juga bertingkat-tingkat. Ada maksiat yang besar, ada maksiat yang kecil, ada yang lebih dari itu dan ada yang kurang dari itu. Demikian juga apa? Murji'ah. Kesesatan itu juga bertingkat-tingkat. Qala fal jahmiyatu murji'atun. Maka Jahmiyah. Jahmiyah dulu siapa? Siapa dulu Dar? Jahmiyah. Pengikutnya siapa? Jahm bin Safwan. Yang Jahm bin Safwan mengambil pemahaman dari siapa Sam? Gurunya Jahm bin Safwan siapa? Siapa Bas? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Bin Dirham mengambil pemahaman dari siapa? Dari Yahudi. Berarti Jahmiyah asalnya dari Yahudi. Apa diantara pemahaman Jahmiyah dulu? Apa? Apa di? Menafikan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'til, mu'atilah, menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah. Jahmiyah juga murji'ah. Kenapa dikatakan murji'ah? Khaisu fastaru al-imana bi'annahu mujarradun mujarradu al-i'tiqadi bil-qalbi. Karena Jahmiyah menafsirkan iman, menurut mereka iman adalah mujarradul i'tiqad bil qalbi, sekedar keyakinan dengan hati. Kalau sudah meyakini dengan hati berarti mukmin. Kalau sudah yakin dengan hatinya berarti dia orang yang beriman. Maksudnya kata beliau, man i'taqada biqalbihi walau lam ya'mal syai'an minal fara'idi wal wajibati walau lam yajtanib syai'an minal muharramat fahuwa indahum mu'minun kamilul iman. Maknanya kata beliau, barang siapa, makna perkataan orang Jahmiyah, maknanya barang siapa yang meyakini dengan hatinya, yakin dengan hati, walaupun belum mengamalkan sesuatu pun dari kewajiban, dari faraid dan wajibat, itu dari sama maknanya kewajiban-kewajiban, belum melakukan kewajiban, sholat wajib belum, puasa wajib belum, dan yang lainnya, mengikhlaskan ibadah juga belum. Demikian juga dia belum meninggalkan sesuatu pun dari muharramat, perkara yang dilarang. Belum meninggalkan kesyirikan, belum meninggalkan dosa, maksiat, judi dan lain sebagainya. Fahuwa indahum, maka dia di sisi mereka, di sisi orang Jahmiyah adalah mukminun, seorang mukmin kamilul iman, yang sempurna keimanannya. Menurut orang Jahmiyah, kalau sudah meyakini dengan hati, hatinya yakin tentang Allah, Berarti dia seorang mukmin yang sempurna keimanannya, walaupun belum melakukan kewajiban, walaupun belum meninggalkan perkara yang dilarang. Qala, kata Syaikh Zaid, wa yalzamu ala qawlihim hadha anna iblisa mu'minun kamilul iman. Dan mengharuskan, harus atas perkataan mereka ini, bahwa iblis itu adalah orang yang beriman, yang sempurna keimanannya. Menurut pendapatnya siapa? Orang Jahmiyah, bahwa iblis itu termasuk seorang mukmin, orang yang beriman, bukannya sekedar beriman, sempurna keimanannya. Kenapa kok dikatakan iblis orang yang beriman? Li'annahu muqirrun bi rabbih. Dikarenakan iblis mengakui dan menetapkan dengan Rabb-nya, ya, mengakui Allah sebagai sesembahannya, mengakui Allah sebagai Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rezeki kepadanya. Berarti mengakui apa? Adanya Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran anhu, sebagaimana yang telah Allah katakan, memberitakan tentang iblis. Apa kata Allah? Qala, iblis berkata, Rabbi fa'angdirni, wahai Rabbku, fa'angdirni, berikanlah tangguh kepadaku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan, sampai hari kiamat. Berikan tangguh kepadaku untuk tetap hidup, untuk bisa menggoda dan menggelincirkan mereka anak Adam, sampai nanti hari kiamat. Di sini iblis mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Berarti iblis mengakui dan meyakini bahwa Allah adalah apa? Sesembahannya, penciptanya, yang memberikan rezeki kepadanya. Berarti iblis meyakini, di hatinya itu yakin kalau Allah itu apa? Sesembahannya. Kalau Allah itu adalah Rabb-nya. Menurut pendapat orang Jahmiyah, iblis termasuk apa? Mukmin yang sempurna keimanannya. Qala Syaikh Zaid, wa hadza mu'taqadun fasidun kama tara. Dan ini adalah keyakinan yang rusak. Keyakinan siapa? Keyakinan orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa iman itu cukup meyakini dengan hati. Keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang rusak. Karena dari keyakinan itu bahwa iblis termasuk mukmin yang sempurna keimanannya. Dan itu sungguh jelas kerusakannya, sungguh jelas kesalahannya. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala rattabal jazaa'al hasana ala fi'li ta'ati wa tarkil munkarat. Karena sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi menggandengkan, mengaitkan balasan yang baik atas perbuatan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Orang yang melakukan ketaatan berhak mendapatkan balasan yang baik. Allah menyediakan balasan yang baik. Allah akan berikan balasan dengan balasan yang baik. Orang yang meninggalkan kemungkaran, Allah akan berikan balasan kepadanya dengan balasan yang baik, jazaa'al hasan. wa tawa'ada bin nari, tawa'ada Allah, dan Allah mengancam bin nari dengan neraka, ahlal ma'asi wal ghafalat, orang yang bermaksiat, ahlul ma'asi, orang-orang yang berbuat maksiat, wal ghafalat, dan orang-orang yang lalai, lalai dari kewajiban, tidak menunaikan kewajiban, meninggalkan kewajiban, diancam oleh Allah dengan apa? Neraka. Wa in aqarru bi rububiyyati rabbil ardi was samawat, walaupun mereka menetapkan dan mengakui rububiyahnya Rabb, pencipta langit dan bumi, pencipta bumi dan langit-langit. Walaupun mereka mengakui dan menetapkan bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, kalau mereka melakukan maksiat, kalau mereka lalai dari melaksanakan kewajiban, akan disiksa oleh Allah dengan neraka, diancam oleh Allah. Menunjukkan bahwa meyakini tauhid rububiyah saja tidak membawa kepada keselamatan. Meyakini dan menetapkan tauhid rububiyah saja, meyakini Allah itu satu-satunya pencipta, pemberi rizki, dan yang mengatur alam ini saja, tidak bisa mengantarkan kepada keselamatan. Kenapa? Karena diancam oleh Allah dengan apa? Neraka. Ini kelompok yang pertama, Murji'ah, kelompok yang pertama. Bahwa Murji'ah berarti apa? Berkelompok-kelompok, berjenis-jenis. Jenis yang pertama yang menetapkan apa tadi? Meyakini dengan hati saja. Wa firqatun ukhra min ahlil irja'i, dan kelompok yang lain dari ahlil irja, dari kelompok murji'ah, adalah arrafu al-imana bi annahu nutqu bil lisani faqat. Mereka memberikan takrif, arrafu mendefinisikan, memberikan pengertian tentang iman, bahwa iman menurut mereka adalah an-nutqu bilisan, mengucapkan dengan lisan faqat saja. Jadi kalau sudah mengucapkan dengan lisan, dia adalah apa? Mukmin, seorang yang beriman, sempurna keimanan. Walaupun hatinya belum, walaupun hatinya berbeda dengan lisannya, tapi kalau lisannya sudah mengucapkan, dia berarti siapa? Seorang mukmin. Wahum al-karomiyah, satu kelompok yang disebut dengan kelompok karomiyah, pengikut Muhammad bin Karom. Haitsu qalu, ketika mereka mengatakan, yakni al-karomiyah, man nataqa bilisanihi walau lam ya'mal syai'an walau lam ya'taqid biqalbihi ahaqiyata ma nataqa bihi fahuwa indahum mu'minun kamilul iman. Mereka orang-orang karomiyah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan dengan lisannya, walaupun dia belum mengamalkan sesuatu pun, walaupun dia tidak meyakini dengan hati kebenaran apa yang dia ucapkan. Jadi hatinya apa? Belum meyakini apa yang dia ucapkan ini benar, tapi sudah mengucapkan. Menurut mereka, orang yang mengucapkan itu adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. menurut karomiyah, bahwa iman itu cukup apa? Mengucapkan dengan lisan. Lakin idza kana mukirran biqalbihi fa huwa min ahlil jannah, wa in kana mukadziban biqalbihi kana munafiqan mu'minan min ahlin nar. Akan tetapi menurut mereka, jika dia menetapkan dan mengakui dengan hatinya, tadi mengucapkan dengan lisannya, kemudian dibarengi dengan menetapkan dengan hatinya, menurut mereka orang seperti ini adalah penduduk surga. Dia sudah pasti menjadi penghuni surga. Lisannya mengucapkan, hatinya mengakui. Dan jika dia mendustakan, biqalbihi dengan hatinya, artinya yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang ada di hati. Yang diucapkan mengatakan mengakui, tapi hatinya mengingkari. Karena munafikun, dia adalah seorang munafik, mukminan tapi beriman. Min ahlina, dia termasuk penghuni neraka. Fayalzamu ala qawlihim hada, maka harus atas perkataan mereka ini, annal munafiqina alladhi tawa'addahumullahu azza wa jalla bitarkil asfali minan nar annahum mu'minun. Maka harus dari perkataan mereka itu, pendapat ini, bahwa orang-orang munafik yang diancam oleh Allah dengan kerak neraka yang paling bawah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Menurut pendapatnya orang-orang karomiyah, bahwa orang munafik itu apa? Mukmin, orang yang beriman. Kenapa? Karena antara lisan dengan hatinya berbeda. Sudah mengucapkan lisannya, walaupun hatinya mengingkari atau mendustakan apa yang diucapkan. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Ini adalah pendapat yang salah. Yaitu apa? Penafsiran bahwa iman cukup mengucapkan dengan lisan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.